Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini kitab yang ada di sisi kita, pengganti dari kitab Nasihat li Thalibil Ilmi, ya. Alhamdulillah pembahasan nasihat untuk penuntut ilmu sudah selesai dan kita sekarang akan membahas tentang kitab Zadud Da'iyati Ilallah, bekal para dai di jalan Allah. Bekal para dai yang menyeru dan berdakwah di jalan Allah. Nah, kitab ini sebenarnya lebih tepat dibilang kutaib. Kalau kitab itu besar, kalau kutaib kecil. Ini kitabnya kecil, ya. Diambil dari muhadharah atau ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di Jeddah. Jadi saat itu beliau memberikan muhadharah, ceramah, nasihat kepada para penuntut ilmu di Jeddah. Yang kemudian ya ditulis nasihat-nasihat tersebut ditulis oleh salah seorang muridnya yang bernama Syekh Fahad bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaiman. Nah, jadi dari ceramah tadi ditulis ya, sehingga dicetak dengan ya dan dibukukan seperti kitab yang ada di hadapan kita ini. Nah, setelah beliau memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, amma ba'du. Ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku. Innahu layasurruni an altaqiya bi ikhwanil muslimin huna. Wa fi ayyi makanin akhar yurja minhul khair. Sungguh suatu kebahagiaan untukku ketika bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku kaum muslimin di sini dan di manapun mereka berada, yang diharapkan kebaikan dari mereka semua. Wa nasyru hadza ad-din, terutama di dalam menyebarkan agama ini. Li'anna Allah Ta'ala akhadha 'ala kulli man a'tahu 'ilman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kepada siapapun yang telah diberikan ilmu. Nah, akhadha 'alaihi mitsaqan bima a'tahu minal 'ilmi ayubayyinahu lin-nas wa la yaktumuhu. Allah sudah mengambil perjanjian kepada semua orang yang Allah berikan ilmu untuk menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Apa yang sudah kita ketahui dari ilmu agama ini? Kita sudah membuat perjanjian kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyebarkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita ilmui kepada orang lain. Kepada siapapun yang mereka menginginkan kebenaran, sampaikan. Paling tidak seorang suami kepada istrinya, atau sebaliknya istrinya kepada suaminya, sharing tentang faedah ilmu. Orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, seorang teman kepada teman yang lain. Sampaikan ilmu itu dan jangan menyembunyikannya. Ini perjanjian kita dengan Allah. Allah mempunyai perjanjian kepada siapa saja yang telah Dia berikan ilmu untuk menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Nah, kita alhamdulillah sudah lama belajar ya dari teman-teman sekalian. Antum sudah mempunyai beberapa faedah atau banyak faedah, maka jangan sampai faedah itu hanya bercokol di dalam diri kita tetapi tidak diajarkan kepada orang lain. Jangan bakhil kepada saudara kita, karena apa yang kita berikan kepada mereka itu pun pahalanya akan kembali kepada kita, sehingga kita pun akan mendapatkan kebaikan hingga hari kiamat ya, dengan pahala ilmu yang bermanfaat. Nah, dari mana kita katakan Allah telah mengambil perjanjian dengan orang yang telah diberikan ilmu? Dari firman-Nya surat Al-Imran ayat 187. Kata Allah, "Wa id akhadzallahu mitsaqal ladzina utul kitab." Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, "litubayyinahu lin-nas wa la taktumunah." Agar dia ya menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Sampaikan apa yang sudah kita ketahui. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah sekarang pun sudah banyak kemudahan dengan menyebarkan faedah di status atau di foto profil. Daripada foto profil makhluk bernyawa, ya, sudah hukumnya haram, tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan kita. Iya, orang ketika melihat foto kita, oh ganteng sekali, cantik sekali, ya, tidak menyebut nama Allah, tidak mengucap Masya Allah, Tabarakallah, atau Subhanallah, itu bisa membahayakan kepada orangnya, kena ain. Karena ain ini, ya, penyakit mata ini berasal dari kekaguman, ya, atau karena kebencian. Ketika kita kagum kepada seseorang, ya, entah karena penampilannya, perawakannya, keilmuannya, dalam segala halnya, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang lain, kepada benda-benda apa saja yang mengagumkan, dia ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, barakallahu fikum. Ini penyakit ain, insya Allah suatu saat akan kita bahas. Ya. Atau ketika ada orang lain benci kepada kita, hasad kepada kita, iri, dengki kepada kita, ini pun bisa menjadi sebab terkena ain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membaca zikir-zikir supaya terhindar, ya, dengan sebab itu terhindar dari penyakit ain. Nah, kata Rasul, kebanyakan umatku mati karena sebab ain. Hati-hati. Baik. Kembali ke permasalahan, artinya daripada majang foto makhluk bernyawa yang bisa membahayakan kita, ya, maka apa? Lebih baik majang foto faedah tentang hukum ini, hukum itu. Orang membaca jadi sadar, jadi taubat, Subhanallah. Tanpa sadar, kita sudah memberikan kebaikan kepada orang lain dan dia pun telah memberikan sumbangsih pahala kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Nah, lebih bermanfaat. Qala wa hadzal mitsaq, kembali ke pembahasan. Hadzal mitsaq, perjanjian ini yang Allah ambil dari orang-orang yang tadi diberikan ilmu, laisa wasiqatan tuktabu wa yushahaduhan nas, bukan perjanjian tertulis atau perjanjian yang disaksikan oleh manusia, bukan. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan samakan perjanjian seperti halnya kita buat perjanjian buat jual beli tanah, ini perjanjiannya, buktinya, apa namanya, kwitansi dan lain sebagainya, itu bukan demikian. Walakinnaha, tetapi perjanjian, wasiqatu ta'allum, perjanjian untuk menyampaikan, mengajarkan, ya, barakallahu fikum, bima atallahu sahibaha minal ilmi, untuk menyampaikan ilmu yang telah Allah berikan kepada pemiliknya. Nah, apa yang kita merasa, oh saya mengetahui dalam hal ini, sampaikan kepada teman kita, saudara kita, anak kita. Nah, fa idza atahu Allahul ilma fa inna hadhihi hiyal wasiqah allati wasaqallahu biha hadzal rajul au hadhihi almar'ah allati atahu Allahu ilman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, itu artinya kita mempunyai perjanjian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji yang Allah pegang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik seorang laki-laki atau dia seorang perempuan, yang penting Allah telah berikan kepadanya keilmuan, ya, dalam urusan agama untuk menyampaikan. Nah. Fa'ala kulli man indahu ilmun ayuballigha ma 'alimahu min syari'atillah Subhanahu. Maka siapa yang mempunyai ilmu, hendaknya dia menyampaikan apa yang telah dia ketahui tentang syariat Allah Azza wa Jal kepada yang lainnya. Fi ayyi makanin wa fi ayyi munasabah. Dimanapun dia berada dan dalam kesempatan apapun itu. Nah, sampaikan. Kita di perjalanan, ya, memungkinkan untuk menyampaikan ilmu, sampaikan. Ya, kita sedang pulang kampung, ketemu saudara kita memungkinkan untuk sampaikan, sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Tapi tentu kita pun harus melihat keadaan. Ya, jangan sampai orang sedang capek, sedang kelihatan sedang galau, ya, barakallahu fikum, kita nasihatin dia. Lagi panas terik, dia baru selesai kerja, dinasihatin, ini nasihatnya akan mental. Nah, tetap melihat keadaan, barakallahu fikum. Qala Syekh, Fa inna maudu'a muhadaratina hadhi zadu da'iyati ila Allah azza wa jalla. Muhadarah kita kali ini tentang bekal para dai, ya, yang menyeru di jalan Allah azza wa jalla. Nah, kita semua ini dai. Kita semua ini penyeru ke jalan Allah. Nah, tanpa terkecuali. Yang ikhwan, yang akhwat, semuanya dai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bekal apa saja yang harus kita persiapkan untuk berdakwah. Nah, dan saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih berilmu dari teman-teman sekalian, bukan. Tetapi hanya sebatas ingin saling mengingatkan terutama pada diri saya, keluarga saya, dan teman-teman sekalian. Nah, dan jadi jangan sampai ada anggapan bekal kepada para dai. Siapa dia? Lah, saya tuwail ibul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan. Hanya barakallahu fikum ingin berbagi dan memberikan manfaat untuk diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Qala wa zadu likulli muslimin huwa ma bainahu Allahu azza wa jalla fi qawli. Ya, huwa ma bayyanahu Allahu azza wa jalla fi qawli. Apa bekal seorang muslim, yaitu apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka hendaknya kita sebagai dai ilallah menghiasi diri kita dengan takwa, senantiasa mengamalkan, menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, juga meninggalkan segala apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Maka saya menasihati untuk diri saya, keluarga saya, dan teman-teman sekalian, hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita semua adalah contoh, ya, di hadapan masyarakat kita. Nah, maka bagaimana orang lain hendak mengambil ilmu dari kita jika kitanya yang menyampaikan ilmu tidak memberikan contoh yang baik. Nah, karena mereka akan melihat kepada kita. Seorang anak akan melihat kepada orang tuanya. Nah, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, abinya makan gorengan pakai tangan kiri. Kaif. Anak akan mencontoh? Lah, Allah, ya. Anak akan mencontoh apa yang dilihat. Nah, abi, umi juga begitu. Nah, makannya pakai tangan kiri. Nah, ayo sudah adzan, sholat. Abinya hanya mau ngomong saja, hanya memerintah, tapi dia masih asik dengan pekerjaannya. Ngerjain apa ya? Nah, ini tidak memberikan contoh, sehingga anak pun nanti pergi bukan karena Allah, tapi karena takut dimarahin saja. Nah, barakallahu fikum. Atau mungkin anak yang sudah mulai berani akan membangkang. Abi saja seperti itu, sudah azan, tidak pergi ke masjid. Nah, sehingga jadi peringatan kalau anaknya menilai apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Hati-hati. Nah, maka secara umum kita sebagai dai berikan contoh yang baik. Barakallahu fikum. Kita mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga lisan, tapi kita setiap duduk di majlis jelek-jelekan orang, ngomongin orang. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, bahkan penilaian orang lain kepada kita berbeda dengan penilaian mereka kepada orang awam. Kalau orang awam yang berbuat, wajar, jahil. Tapi ketika kita yang melakukan akan menjadi, lihat, pakai jubah, pakai cadar, pakai ini, pakai itu, tapi kelakuannya seperti ini, akan justru memperparah, menjelekkan kita. Nah, sehingga barakallahu fikum, fa inna khairaz zadit taqwa, sehingga bekal yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah azza wajal. Nah, dengan kita sendiri memulai dari diri kita untuk menghiasi diri kita dengan takwa. Nah, allati kararahallahu, Allah telah mengulang-ulang tentang hal itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk pujian kepada orang yang melakukan ketaatan, ya, demi mengharap pahala Allah azza wajal. Di antaranya adalah firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan dari Rabb kalian Allah, wa jannah, bersegera untuk mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu ampunan darinya dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mereka yang menginfakkan harta mereka baik ketika lapang ataupun ketika sempit. Ketika lapang ataupun ketika sempit. Ketika di nampak di hadapan orang ataupun ketika tersembunyi. Naam. Barakallahu fikum. Dan orang yang menginfakkan hartanya tanpa sepengetahuan orang lain. Naam. Ini Allah janjikan dengan naungan pada hari kiamat, ya, dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya, maka di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, mereka yang menginfakkan rizkinya tanpa sepengetahuan orang lain. Lalu bagaimana jika dia sudah berusaha menginfakkan hartanya tanpa sepengetahuan orang lain, ternyata orang lain tahu, itu nikmat Allah yang disegerakan. Tetapi jika dia berinfak tujuannya agar dilihat, justru ini bisa menghapus pahalanya. Disebabkan dia beramal bukan karena Allah, tetapi agar dilihat dia seorang yang dermawan. Hati-hati. Tapi ada kalanya orang yang mempunyai teladan, yang diambil teladan, dia memperlihatkan kepada orang yang menjadikannya teladan. Misal orang tua kepada anaknya. Kita contohkan, nak, nih, kalau punya uang, infak, sodakoh di masjid, atau berikan ke orang miskin. Nah, tidak mengapa, supaya diambil teladan oleh anak-anaknya. Nah, seorang guru mencontohkan kepada murid-muridnya, habis sholat, 5 waktu sholat ba'diyah, ayo sholat. Tidak mengapa ditampakkan di depan mereka agar dijadikan pelajaran olehnya. Tetapi siapa yang tidak bisa menjaga hatinya ketika dia menampakkan amalan, muncul riya, perasaan riya, maka jangan lakukan hal itu. Dikhawatirkan dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga terjatuh ke dalam riya. Baik, kita lanjutkan. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang menginfakkan harta benda mereka ketika lapang ataupun ketika sempit. Wal kadziminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan diri dari marah, menahan amarahnya. Nah, dia mampu untuk marah, tapi dia tahan. Dia tahan. Ini termasuk orang yang Allah janjikan dengan surga dan ampunannya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah memaafkan manusia. Ini yang susah. Banyak manusia yang susah untuk mudah meminta maaf, tapi susah kalau untuk memberikan maaf. Nah, maka orang-orang yang memberikan maaf kepada saudaranya yang khilaf, dia telah mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Siapa lagi? Walladzina idza fa'alu fahisatan, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Au dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka dengan maksiat, dengan berbuat dosa. Zakarullah, dia bersegera mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, bersegera memohon ampun untuk dosa-dosa yang dia perbuat. Nah, ini yang sepantasnya kita lakukan. Manusia tidak ada yang lepas dari dosa, tidak ada yang lepas dari khilaf, pasti dia berbuat dosa. Maka ketika dia berbuat dosa, segera taubat, segera istighfar, segera memohon ampun, menyesal perbuatannya. Naam, agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Fastaghfiru li dzunubihim, dia bersegera memohon ampun kepada Tuhan mereka atas dosa-dosa yang dia perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus mengerjakan perbuatan keji tersebut. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mengetahui. Nah, maka ketika kita berbuat dosa, segera beristighfar kepada Allah, kemudian meninggalkan apa yang tadi kita kerjakan dari perbuatan dosa. Ula'ika jaza'uhum maghfiratum min rabbihim, mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, juga surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan begitu besarlah pahala bagi orang-orang yang mengerjakannya. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Naam, barakallahu fikum. Di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pujian-pujian kepada orang-orang yang bertakwa. Di sini juga Allah sebutkan pahala-pahala yang Allah janjikan kepada mereka yang bertakwa, yang menunaikan hak Allah dan hak Rasulnya dan hak hamba-hambanya. Naktafi bihadal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.